Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin suatu saat ketika seorang sangat berambisi untuk mendapatkan harta, juga berpikir untuk mendapatkan harta, saat sesuatu yang semula dia berhati-hati jadi tidak berhati-hati. Di awal ketika dia mempunyai ambisi, ya sangat berhati-hati. Bahkan dari segala bentuk yang subuhan, tidak jelas hal-halnya, ya belum tentu itu haram, tapi takut kalau menempel yang haram dia jauhi. Tapi kalau dia sudah berkecimpung dalam setelah kita menjalankan bisnis, apalagi bercampur, berkumpul dengan orang-orang awam yang mereka ya tidak memperhatikan akhirat, suatu hal yang semula dianggap subuhan, ya dicari-cari alasan bosnya itu belum jelas haramnya. Bahkan suatu saat yang haram dia cari-cari alasan untuk menghalalkannya. Sekarang orang mungkin tidak bisa buka bisnis, maksudnya buka bisnis kecuali kalau dia tidak punya apa namanya modal, kecuali mungkin dengan cara bank, ya. Akhirnya ketika dia apa namanya berhubungan dengan bank, sedikit mau tidak mau mesti terima kepada riba. Dia merasa dari antara bentuk puasanya itu sebenarnya sudah terlambat kepada dosa, itu di hatinya sebenarnya sudah memperingatkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan dalam hadis yang sahih, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karita an yatali'a 'alaihi an-nas. Al-birr, kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang bagus, atau berawal dari akhlak yang bagus. Wajib dan dosa, maha kafir saudara, apa-apa yang sesat di dalam hati, dalam dada, terasa sesat, terasa nggak nyaman, perbuatan itu boleh apa enggak, ada terus perang dalam hati dia, bergejolak dalam hati. Wakarif ta'ayyatan yang alihinas, dan kamu tidak suka kalau diketahui oleh manusia. Makanya dia melakukan hal-hal seperti itu, dia tutup-tutupi dan tidak ingin manusia mengetahui. Maka itu sebenarnya sudah pertanda itu adalah suatu dosa. Ada nasihat dari nurani dia dan dia tidak ingin itu diketahui oleh manusia, itu salah satu tanda-tanda itu adalah dosa. Sekali lagi, sebagian salah mereka dari salah seorang sahabat, bahkan ya dari Abu Darda, kalau kamu ingin melihat kamu terfitnah atau tidak, lihatlah dirimu. Kalau ada sesuatu yang dulu kamu halalkan, kamu haramkan, kemudian kamu halalkan, maka kamu sekarang sudah terfitnah, terkena fitnah. Dan sangat sedikit sekali saya pernah menemukan yang bank yang harta bank yang syariah kemudian betul-betul muamalahnya adalah muamalah yang syariah. Apalagi BRT banyak sekali praktek mereka ya. Berapa kali saya dapat itu tidak syar'i. Memang namanya indah, namanya menggunakan nama yang Islam, namun terdiam. Banyak juga prakteknya yang masih menggunakan riba dan wajib hukumnya. Ini dikenal dengan ilmu halim kaumain. Orang yang mulai dijarah, kalau setelah kita bisnis mengetahui hukum-hukum dari bisnis tersebut. Kalau jual beli harus tahu hukum jual beli. Kalau tanggutan harus tahu hukum tanggutan. Kalau dia melakukan mudharabah harus tahu hukum-hukum mudharabah. Kemarin ada yang tanya kepada saya untuk mudharabah, saya katakan itu riba. Bukan itu mudharabah, disebutkan ini dan itu. Saya katakan riba, dan itu jelas riba. Orang enggak punya, tapi ini sudah berjalan lama. Iya, tetap itu riba. Cari alasan misalnya. Lah kan namanya mudharabah. Ya, antum namakan itu mudharabah. Tapi prakteknya itu riba. Tanpa dia merasa sebelum. Bahkan dia sudah bertanya kepada orang yang dianggap alim. Katanya enggak apa-apa. Ternyata orang alim tersebut juga dapat bagian. Yang ditanya itu ya, enggak ngata orang alim. Mana? Yang ditanya itu dia juga dapat bagian. Memang dianggap alim di inilah di tokohkan saat itu. Maka begitulah ketika seorang sudah begitu mencintai dunia dan berambisi, akhirnya sampai melakukan hal-hal yang diharapkan, terpajar sedikit demi sedikit sampai ke yang diharapkan. Berkaitan dengan hirsul mal, habis sudah apa harta kita sudah selesai sekarang. Kita masuk dalam bab yang kedua, kalau yang kedua yaitu hirs untuk mendapatkan kehormatan, kedudukan, sanjungan dan semisalnya. Kita baca ini halaman 70 alinea yang terakhir. Imam Abu Rajab Hamdalah Muhammad mengatakan wa amma hirsul mar'i 'ala syarafi wa amma dan adapun hirsul mar'i ambisi seseorang 'ala syarafi untuk mendapatkan kedudukan fahada maka ini asyaddu lebih dahsyat halakan dalam merusaknya minal irsi daripada ambisi alal mal terhadap harta. Fa inna maka sesungguhnya talab syarafid dunia mencari kemuliaan atau kedudukan dunia, kehormatan dunia, warif'ati fi dan ketinggian fiha di dalam dunia tersebut, ingin mencari kedudukan, mencari kehormatan agar dia ditinggikan, wariyasati dan kepemimpinan alam nasi di atas manusia, terhadap manusia, wal'ulu dan ketinggian fil ardi di atas bumi, itu adarru lebih berbahaya alal abdi terhadap hamba min ta'abil mali daripada mencari harta, wadarru dan bahaya adarru lebih besar, wazubdu dan zuhud, zuhud adalah menghilangkan diri dan menjauhkan diri darinya fihi dari hal tersebut ashabu lebih sulit. Fa innal mala kasbunya harta yabdu yubdalu mana fa innal mala kasbunya harta yubdalu ya dikerahkan fi di dalam talabir riyasati untuk mendapatkan kepemimpinan wasyarafi dan kedudukan. Ya, di sini Roja mengatakan bahwasanya ambisi seorang mendapatkan kehormatan, kedudukan, semisalnya di dunia, kehormatan di akhirat bagus, kedudukan di akhirat sangat banyak di dunia. Ya, ambisi seorang mendapatkan kehormatan dunia itu lebih bahaya daripada ambisi untuk mendapatkan harta yang macam yang pertama tadi, dan lebih apa? Ya. Dan juga ya bahaya tadi lebih berbahaya terhadap diri seorang, dan juga untuk menghindarkan diri darinya itu lebih sulit, godaannya lebih besar. Dan seseorang untuk mengorbankan itu hak, mengorbankan harta itu mudah demi untuk mendapatkan tadi ar-riyasah, kepemimpinan, ya syaraf, kehormatan, kedudukan di dunia. Maka orang untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan kehormatan, dia akan mudah dia kerahkan harta dia. Maka seperti dia sudah tidak mencintai harta dia lagi. Maka ketika seorang sudah ambisi mendapatkan kekuasaan, ya, ambisi terhadap harta itu sudah hilang, sudah tertutup, ya sudah tidak ada lagi. Karena lebih besar, menutupi ambisi terhadap dunia. Maka kalau kita tidak aneh. Orang-orang yang ingin dipilih, dia lakukan apapun, dia keluarkan harta sebanyak mungkin demi agar dia mendapatkan kedudukan. Ada yang memang sekedar merasakan lezat dia dihormati, senang dia dihormati atau disanjung, diagungkan. Ada yang mungkin masih tingkat rendahan, yaitu untuk mendapatkan harta juga. Nanti kita disebutkan oleh Rajab di sini bahwasanya orang yang mendapatkan kuasaannya karena berambisi, maka dia tidak akan adil ketika dapat kekuasaan tersebut. Namun hal ini kita lanjutkan. Ya, kita ada enggak masuk akal orang yang ingin menjadi contohnya menjadi anggota dewan. Gajinya berapa sih? Kalau digabungkan masa bakti dia sebagai anggota dewan sekian tahun, gajinya itu dikumpulkan, itu enggak sebanyak uang yang dikeluarkan agar dia dipilih. Kan enggak akan kembali modal. Kalau dihitung itu kalkulasi biasa. Nah, di sini ada tanda tanya. Kalaupun dia menginginkan harta, tentunya dia akan cari cara yang di luar dari gaji dia. Tentunya itu adalah entah itu gaji buta, gaji yang atau pemasukan yang diharamkan, menyalahgunakan wewenang dan yang lain. Atau kalau dia tidak mencari itu, dia hanya mencari kekuasaan saja. Dia sudah senang dengan kekuasaan. Ya. Beliau mengatakan di sini, wal-hibsu ala syarafi ala kismen. Keinginan untuk mendapatkan syaraf, kehormatan ini ala kismen, dibagi menjadi dua. Ahaduhuma yang pertama, talabu syarafi bil-walayati wa-sultani wal-man. Talabu syarafi mengharapkan kedudukan dan kehormatan bil walayati dengan kekuasaan wasultani dan juga kekuasaan juga wal mali dan harta. Ya. Al walayah itu jabatan tertentu, ada pun as-sultan kekuasaan sama. Jadi mencari kedudukan dengan cara dengan khatirun berbahaya jiddan sekali, wa huwal ghalibu, dan ini yang biasa atau yang kaprah yang banyak ditemukan. Yamna'u akan menahan khairul akhirati kebaikan akhirat, wa syarafaha dan kemuliaan keagungan akhirat, wa karamataha dan kemuliaan akhirat, wa izzaha dan ketinggian akhirat. Jadi kalau orang ambisinya kemuliaan di dunia saja, kehormatan, itu biasanya seringnya kaprahnya itu adalah menahan dia dari kebaikan akhirat, menahan dia dari kemuliaan dan keagungan nanti di akhirat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga dari orang-orang yang seperti itu. Ketika di dunia ingin dia dimuliakan, tinggikan, hormati, dijadikan yang berkuasa. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, tilka ad-daru al-akhiratu naj'aluha lilladheena la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada. Insyaallah Al-Qasas. Ya. Tilka ad-daru al-akhiratu, itulah negeri akhirat. Naj'aluha, yang kami jadikan negeri akhirat tersebut, lilladheena, terhadap orang-orang, la yuriduna, yang tidak menginginkan 'uluwan. Ya. Uluan, ketinggian. Di sini ketinggian di sini adalah takabur. Ya, menganggap tinggi, berusaha untuk selalu yang tertinggi. Fil ardi, di bumi, wala fasad, dan juga kerusakan. Orang yang ingin serba ditinggikan di dunia, dimuliakan, dihormati dan seterusnya, jadikan yang berkuasa, punya jabatan tertentu, dia berambisi di situ, tidak ada bagian untuknya nanti di akhirat. Kemudian dia mengatakan di bawahnya, wa qallaman yahrisu ala riyasati dunya bitalabil walayati fawfiqa. Wa qallana dan sedikit man, seseorang yahrisu berambisi ala riyasati ad-dunya, untuk mendapatkan kepemimpinan dunia, bitalabil walayati, dengan mengharapkan jabatan, fawfiqa, kemudian dia diberi taufik oleh Allah dalam jabatan tersebut. Baliu kalu ila nafsihi, tapi Allah biarkan dan serahkan semuanya terhadap dirinya sendiri, terhadap orang tersebut. Kama qala Nabi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di Abdurrahman bin Samurah, terhadap Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, ya Abdurrahman, la tas'alil imarah, wahai Abdurrahman, la tas'al, janganlah kamu meminta al-imarah, jabatan, kekuasaan. Fa innaka, sesungguhnya kamu in mutitaha, fa innaka, sesungguhnya kamu in mutitaha, seandainya kamu diberi jabatan tersebut, an mas'alatin, karena dengan meminta, wukilta ilaiha, kamu akan dibiarkan mengurusi kekuasaan tersebut. Wa in mutitaha, dan apabila kamu diberi kekuasaan itu min ghairi mas'alatin, tanpa meminta, uinta alaiha, kamu akan ditolong terhadap kekuasaan tersebut. Uinta, kamu ditolong alaiha, atas kekuasaan tersebut. Jadi maknanya sebagaimana disebutkan Ibnu Rajab tadi rahimahullah, sedikit orang yang dia ketika kedudukan yang dia dapatkan itu dia dapatkan dengan cara mencari dan meminta, itu kok kemudian ditolong oleh Allah? Jarang. Kan dalam hadis ini tidak akan ditolong oleh Allah kalau kekuasaan dia dapatkan karena dia meminta. Dia minta kekuasaan, mencari, berambisi. Namun kalau kekuasaan itu datang pada dia tanpa dia mencari, tanpa dia meminta, Allah akan bimbing. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, ma harisa ahadun ala walayatin fa'adila fiha. Ma harisa, tidaklah berambisi ahadun seorang ala walayatin, terhadap suatu jabatan, fa'adila, kemudian dia adil fiha, dalam jabatan tersebut. Tidaklah seorang berambisi mendapatkan jabatan, kemudian setelah mendapatkan, kemudian dia bisa adil. Tidak akan bisa. Yazid bin Abdullah bin Muhab, alinya selanjutnya, beliau min qudatil adli sholihin, termasuk qadi-qadi yang adil dan soleh. Wa kana yaqul, dan beliau mengatakan, man ahabbal mala wa syarafa, barang siapa yang mencintai harta dan kedudukan, wa khafat dawair, dan takut terkena dawair. Dawair adalah takut terkena celakaan, bahkan takut juga terkena celaan, lam ya'til fiha, dia tidak akan adil di dalamnya. Tidak adil dalam masalah kedudukan, dalam saat dia mendapatkan kedudukan, tidak adil saat dia mendapatkan harta. Ya. Dan kita ingat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam alinea selanjutnya, innakum, bahwa yang terlihat dalam tulisan yang tebal, innakum satahrisuna alal imarah, sesungguhnya kalian akan berambisi untuk mendapatkan kekuasaan, wasatakununa damatan yaumal qiyamah, dan akan kekuasaan itu merupakan penyesalan yang dalam nanti di hari kiamat. Fani'mal murti'ah, dan sungguh beruntungnya, beruntunglah wanita yang menyusui, wabi'satil fatimah, dan celakalah orang yang disapih. Ya. Saya berusaha mencari makna dari fani'mal murti'ah, wabi'satil fatimah itu saya dapatkan. Ya. Tapi penggalan yang pertama hadis ini, ya, menunjukkan bahwasanya ada dari umat ini nanti berambisi untuk mendapatkan kekuasaan. Dan kekuasaan yang didapatkan dengan cara ambisi itu nanti nadamatun yaumul qiyamah, akan menjadikan penyesalan yang dalam nanti di hari kiamat. Di dunia mungkin dia senang dan puas, tapi di hari kiamat akan menjadi penyesalan. Ketika ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis selanjutnya di bawahnya, hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dua orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, amirna wa Rasulullah, amirna. Jadikanlah kami amir. Berikan kepada kami kekuasaan menguasai daerah tertentu, amir terhadap daerah tertentu, gubernur terhadap daerah tertentu." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inna la nuwalli amrana hadza man sa'ala." Inna sunnah kami la nuwalli, tidak memberikan jabatan, tidak memasrahkan amrana, urusan kami hadza ini, man sa'alahu, terhadap orang yang memintanya. Jadi kalau orang minta diberi jabatan, diberi kuasaan, justru tidak diberi oleh Rasulullah. Wala man harisa alaihi, dan juga tidak menyerahkan kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya. Ya, ini orang yang berambisi dan minta kedudukan itu biasanya kemudian ya sudah niatnya sudah tidak benar dan tidak akan adil ketika dia memintanya. Akan tidak pantas. Orang meminta untuk dipilih, sebenarnya dipilih tidak pantas. Namun sekarang negara kita, atau mungkin zaman kita sekarang ini, semua negara sudah dikuasai dengan paham demokrasi. Setiap pemimpin harus dipilih dan minta untuk dipilih. Secara Islam sebenarnya kalau minta untuk dipilih tidak pantas untuk dipilih. Ada disebutkan nih dalam beberapa ayat selanjutnya, ini ada beberapa perkataan Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan tentang akhlakul ulama wa adabuhum. Intinya yang saya ringkas, bahwasanya ada orang-orang yang dia punya ilmu ya, sehingga dia punya pengaruh. Nah itu dia tidak menghiasi ilmunya dengan amalnya, tapi dia gunakan untuk mendapatkan kedudukan di mata manusia. Yang dicela dengan celaan yang sangat oleh Abu Bakar Al-Ajuri. Bahkan sebagian, kata beliau dalam alinea yang keempat, menyebutkan sifatnya, di antara sifat-sifat ulama usuk, orang punya ilmu, namun dia mendekat-dekat kepada para pejabat, mendekat-dekat kepada penguasa. Kemudian dia muhakat, menyerupakan diri dengan mereka, berkaitan dengan rumah mereka, pakaian mereka ikut-ikut pakaiannya, kendaraannya ikut-ikut juga, bahkan perbuatannya ikut-ikut juga, bahkan berusaha untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan, dalam kekuasaan. Kemudian dia terus pegang jabatan tersebut dan berusaha untuk mencari ridhonya penguasa agar jabatan itu tidak terlepas. Nah, seterusnya sebutkan di sini. Ya. Intinya seorang menggunakan ilmu dia hanya untuk mendapatkan kekuasaan di dunia, mendapatkan jabatan tertentu dan mendekat kepada para penguasa. Dan ini dalam halaman berikutnya, halaman 73, alinea yang kedua di situ, hadal ilmu, ilmu ini alladzi ista'adha, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan minhu darinya, wa amara, dan memerintahkan ayyusta'adha minhu, manusia untuk berlindung darinya. Wa umira, dan dulu diperintahkan ayyusta'adha minhu, agar berlindung darinya. Wa hadzal ilmu, dan ilmu ini artinya ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak menjadikan dia lebih alim, dia lebih bertakwa, lebih berhati-hati, tapi justru ilmu malah menjadikan ilmu itu sebagai tangga menuju mendapatkan kekuasaan. Maka ini ilmu yang tidak bermanfaat, yang Nabi berlindung diri darinya, itu memang tidak bermanfaat. Wa hadzal ilmu, dan ilmu ini alladzi qala fihi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di dalamnya, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah, sunnya yang paling dahsyat, paling berat, manusia paling berat adabnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, alimun, orang yang alim berilmu, lam yang fa'hu wa'ruhi ilmi, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan manfaat kepadanya dalam ilmu tersebut. Ilmunya tambah, ilmunya banyak, tapi takwanya tidak tambah, atau malah ilmunya digunakan untuk mendapatkan kesenangan dunia. Dan juga di bawahnya adalah termasuk doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa', ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu yang seperti tadi. Kemudian bahasa selanjutnya, Ibnu Rajab mengisyaratkan beliau bahwasanya orang yang berusaha mendapatkan kekuasaan, kemudian menginginkan agar orang di sekitarnya itu tunduk kepada dia, itu sedikit banyak telah merebut di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, berusaha merebut, menyandingkan dirinya seperti Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang tunduk kepada dia, dan juga bahkan disebutkan oleh beliau suatu saat menjadikan orang dibikin butuh kepada dia agar minta kepada dia. Bahkan berapa banyak sebagian bahkan penguasa minta untuk diberi sifat-sifat ketuhanan. Ini kata Ibnu Rajab sudah merebut rububiyah Allah dan suatu saat merebut uluhiyahnya Allah. Ini seperti mendudukkan dirinya sebagai Tuhan. Maka hati-hati seorang yang berambisi untuk mendapatkan kekuasaan ini. Kita lihat sebagian orang yang menginginkan seperti ini suka sekali untuk dipuji, dan ketika ada hal-hal yang bermanfaat, ingin sekali manfaat itu dinisbatkan kepada dia. Kita lihat dalam halaman 75, dalam 74, intinya tadi orang yang menginginkan kekuasaan dan menginginkan orang tunduk kepada dia itu seperti mendudukkan dirinya tak sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah Allah. Allah yang Maha mengatur, Allah yang Maha menundukkan makhluknya. Ini ikut-ikut seperti Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada yang menginginkan bahkan disembah, masih ada sampai zaman sekarang. Kalau antum mendengar beritanya rakyat Suriah, bagaimana mereka dipaksa untuk mengatakan la ilaha illa Bashar, tiada Tuhan kecuali Bashar. Bashar itu presiden mereka. Dan sebagian dipaksa untuk sujud. Ada klip-klip yang mereka sebarkan. Orang disujud, dipaksa untuk sujud pada fotonya presiden mereka itu. Yang itu juga sampai sekarang. Dan yang tidak mau dibunuh, diterangi. Sudah 50 ribu lebih sampai sekarang yang meninggal dunia dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kekuasaannya kekuasaan Syiah. Kita halaman 75, alinea 1 2 3 4 5 wa min hadza, ya, wa min hadza. Wa min hadzal babi aidan, dan dalam termasuk dalam hal ini juga ayyuhibbu syarafi wal wilayati. Orang ayyuhibba mencintai siapa? Dzusyarafi, orang yang mempunyai kedudukan wal walayati dan jabatan, ayyuhmada, untuk dipuji, ala af'alihi, atas apa yang dia lakukan, wa yusna alaihi, dan disanjung atasnya, biha, dengan amalan tersebut, wa yatlubu, bahkan minta minan nasi, dari manusia, dzalika, minta pujian dan sanjungan tersebut, bahkan wa yatasabbabu fi adza man la yujibu, wa yatasabbabu, dan menyebabkan fi adza, menyakiti, man la yujibu, orang yang tidak mau tunduk atau tidak mau menurut kepada perintah tersebut. Warubama kana dalikal fi'lu ila dami aqrabu minhu ila al-majh. Padahal kadang perbuatan yang dia lakukan, yang dia ingin dipuji atas perbuatan tersebut dan perintahkan orang untuk memuji dia atas perbuatan tersebut, perbuatan itu aqrabu ila dami, suatu ila dami, suatu saat perbuatannya itu malah tercela daripada terpuji. Tapi ingin dia dipuji atas perbuatan tersebut. Warubama dan suatu saat al-haram menunjukkan amran hasanah, perkara yang baik fi dhahiri secara lahiriah. Wa ahabbal madha, dan dia mencintai untuk dipuji, alaihi atas amalan tersebut. Wa qasada, dan dia bermaksud bihi dengannya fil batini, dalam batin dia syarran, suatu keburukan. Wa fariha, dan dia bergembira bitamwihi dalika, bitamwihi dalam mengelabui dalika hal tersebut. Wa tarwijihi, dan menyebarkannya al-khalqi terhadap manusia. Ya, ada orang-orang yang sudah mencintai wasan ini, kalau dia punya jasa, punya suatu proyek, punya suatu ya apa yang dia lakukan, ingin agar orang memuji dia, memuji atas jasa dia, menyanjung dia, bahkan dia senang dan memerintahkan orang untuk memuji dia. Padahal kata Ibnu Rajab, suatu saat amalan dia itu lebih dekat kepada dicela seharusnya, bukan dipuji. Namun dia malah minta dipuji. Bahkan sebagian menunjukkan, mengelabui manusia bahwasanya lakukan itu baik, padahal dia bermaksud buruk dalam apa yang dia lakukan. Wahada, dan hal ini yadkhulu, masuk fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, la taksabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala taksabannahum bima fazatin minal adab. La taksabanna alladhina yafrahuna, la taksabanna, janganlah kamu sekali-kali pun menyangka, alladzina, orang-orang, yafrahuna, bergembira, bima atau dengan apa yang mereka lakukan, bangga dengan apa yang mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu sangka. Wa yuhibbuna, dan orang-orang ini suka, ayyuhmadu, untuk dipuji, bima lam yaf'alu, dengan apa yang tidak dia lakukan. Ya, jadi kadang suatu saat dia ingin dipuji atas sesuatu sebenarnya bukan dia melakukan, atau dia tidak melakukannya. Fala tahsabannahum, jangan sekali-kali pun kamu sangka mereka itu bima fazatin minal adab, selamat dari adab. Orang-orang yang ketika mempunyai suatu usaha, mempunyai suatu program, aktivitas, selalu ingin dipuji atas apa yang dia lakukan, dan ingin, bahkan suatu saat ingin agar dipuji atas amalan yang tidak pernah dia lakukan. Jangan sekali-kali disangka orang yang seperti ini akan lepas dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya penyakit. Setiap apa yang dilakukan untuk manusia, dia sebarkan, dia tampakkan, dia tunjukkan agar dipuji. Ya. Bahkan suatu saat mengisyaratkan sesuatu yang sebenarnya dia tidak amal, tidak lakukan, dilakukan oleh orang lain, sepertinya dia yang melakukannya agar dia dipuji. Ini penyakit, dan Allah Subhanahu wa taala ancam orang yang seperti ini tidak akan lepas dari adab Allah. Halaman selanjutnya 76, kita lihat alinea yang kedua. Wa kana Umar bin Abdul Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ada dua kisah dari Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, ini Umar bin Abdul Aziz ini salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang adil, ya, semua ulama memuji beliau, dia sangat adil memang. Beliau bukan sahabat, ya, tapi beliau adil. Bahkan sebagian masukkan beliau itu adalah khalifah ar-Rashid, termasuk dalam khulafaur rasyidin. Ya. Walaupun itu perkataan yang sedikit, artinya yang janggal, namun ada sampai yang mahal seperti itu karena keadilan beliau saat beliau menjadi raja. Wa kana, dan ada Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, syadidul inayati, ya, sungguh atau bersungguh-sungguh dalam memperhatikan hal tersebut. Apa? Berhati-hati agar menyandarkan semua kebaikan, bahkan amalan-amalan dia, proyek-proyek dia yang memberikan masalah kepada kaum muslimin, itu yang dipuji adalah Allah, bukan beliau. Ya, beliau sangat berhati-hati jangan sampai orang memuji dia. Maka wa kataba, dan pernah suatu saat menulis marotan suatu saat ila ahli mausim, terhadap ahli mausim. Siapa ahli mausim? Jamaah haji. Ya. Kita baca suatu buku yukra'u alaihim, yang dibacakan atas mereka. Wa fihi, dan di dalamnya amru, perintah bil ihsani ilaihim, untuk berbuat baik kepada mereka. Ahli mausim. Ya. Jadi beliau memerintahkan semua orang untuk berbuat baik kepada jamaah haji. Wa izalatul madzalim allati kanat alaihim, dan memerintahkan untuk menghilangkan segala bentuk kezaliman yang ada pada mereka. Wa fil kitab, dan dalam tulisan tersebut ada tulisan wala tahmadu, dan jangan sekali-kali kalian memuji ala dalika, atas hal itu kulli semuanya illallah, kecuali memuji Allah. Jangan sampai. Jadi Umar bin Abdul Aziz perintahkan semua tentaranya untuk berbuat baik kepada jamaah haji, ya, dan juga menghilangkan kezaliman, semua bentuk kezaliman terhadap jamaah haji. Kemudian atas kebaikan-kebaikan ini, jangan sekali-kali memuji kecuali kepada Allah. Fa innahu, kata beliau, law wakalani, fa innahu, sungguhnya seandainya law wakalani, law seandainya wakalani, Allah mewakilkan kepadaku, ila nafsi, terhadap diriku, kuntu ka ghairi, aku seperti yang selainku, aku sama saja dengan yang lain. Artinya seandainya itu bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah biarkan, tidak berikan taufik kepadaku, wakilkan semua urusannya hanya kepadaku, Allah biarkan hanya kepada aku, seperti yang lain tidak akan melakukan hal-hal ini. Lebih ajib lagi selanjutnya di bawahnya, wa hikayatuhu, dan cerita ma'al mar'ati, bersama seorang wanita, allati talabat, yang meminta minhu, darinya, dari Umar bin Abdul Aziz, ayyafrudha, untuk memberikan libanatihi, memberikan bagian harta, libanati, terhadap putri-putrinya, libanatiha, terhadap putri-putrinya, al-yatama, yang yatim, masyhuratun, sebuah kisah, hikayat yang masyhur. Fa'innaha, sesungguhnya wanita tersebut, kanat, adalah padanya, arba'u, empat banatin, empat putri. Ada wanita yang minta bagian kepada Umar bin Abdul Aziz untuk empat putrinya. Ya, ya, termasuk keadilan beliau, siapapun yang butuh untuk pada santunan datang kepada raja, kepada Umar bin Abdul Aziz, namun Umar bin Abdul Aziz beri dari Baitul Mal. Fafaradha, maka beliau memberikan bagian lithintaini minhuma, kepada dua orang minhuna, dua orang putri dari semuanya. Jadi Umar bin Abdul Aziz berikan kepada dua orang putri, baru dua orang. Wahiyah tahmadullah, ibunya ini memuji kepada Allah. Tsumma faradha lithalitha, kemudian ketika memberikan bagian kepada putri yang ketiga, fasyakaratu, wanita ini bukan memuji, mengucapkan alhamdulillah lagi, memuji kepada Allah, tapi malah berterima kasih kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka faqala, beliau mengatakan, innama, sesungguhnya kunna, kami, nafridu, memberikan bagian lahunna, kepada putri-putri tersebut, haitsu, selama kunti, kamu, ibunya, beliau berkata kepada ibu empat putri ini, tulina, menyandarkan, memberikan alhamda, pujian ahlam, kepada yang berhak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Putri yang pertama diberi bagian, ibunya mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah. Putri yang kedua diberi bagian, ibunya masih memuji kepada Allah. Tapi putri yang ketiga diberikan bagian, malah berterima kasih, bersyukurnya menyampaikan terima kasih kepada Umar bin Abdul Aziz. Aku mengatakan, sebenarnya kami berikan bagian untuk mereka itu, putri-putrimu itu, selama kamu menyandarkan pujian hanya kepada yang berhak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang ketiga kok malah berterima kasihnya kepada Umar bin Abdul Aziz, madadat berhenti, sudah tidak menambah, tidak memberikan lagi yang keempat. Yang keempat tidak diberi. Kenapa? Karena berterima kasihnya kepada dia. Jadi beliau tidak ingin dipuji dan ingin agar orang memuji Allah bahkan atas amalan Umar bin Abdul Aziz. Famuri, maka perintahkan haula itsala, tiga orang putrimu itu yuwasina rabi'a, membantu yang keempat ini. Au kama qala, seperti yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Jadi mintanya sudah perintahkan yang ketiga itu. Jadi beliau tidak memberi ya, putri yang keempat. Sudah stop. Dan perintahkan ibunya untuk memerintahkan pada tiga putri yang sudah diberi itu untuk membantu yang keempat. Beri bagian. Karena sudah tidak lagi berterima kasih kepada Allah, malah berterima kasih kepada Umar bin Abdul Aziz. Ya. Itu bagaimana beliau menjaga dirinya dari sifat suka untuk dipuji. Ya. Kalau kita kan malah senang ya ketika kita beri kepada orang, terima kasih, apalagi terima kasihnya lama sekali. Senang, kita tunggu, telinga kita dengarkan sampai selesai. Doanya panjang sekali. Ya. Kita mengharap, bahkan kadang kita nunggu kapan dia ucapkan terima kasih. Dan kalau yang kita beri tidak berterima kasih pada kita, kita menyalahkan, wong kok enggak tahu terima kasih. Orang kok enggak tahu ya balas budi dan sebagainya. Tentunya itu jauh dari sifat keikhlasan, jauh dari sifatnya orang-orang soleh yang seperti Muhammad seperti. Nah, sebenarnya kan sampai sebagian ulama di antara Syekh Muhammad menasihatkan kalau kita berbuat baik pada orang, jangan menunggu-nunggu balasan. Baik sekedar balasan ucapan, bahkan jangan sampai minta, enggak perlu minta untuk didoakan. Bagian memberikan bantuan, dan doakan saya ya. Itu pun sebenarnya tidak perlu. Sudah berikan dan jangan mengharapkan apapun dari orang yang kita beri. Karena sedikit banyak mesti ada keinginan jiwa yang sifatnya seperti itu, ingin dipuji, ingin diperhatikan, paling tidak ya ingin apa yang diberikan itu dihargai. Nah, dalam alinea yang terakhir halaman 76 kita lompat satu alinea ya. Fal muhibbuna lillahi ghayatu maqasidihim. Fal muhibbuna, dan orang-orang yang mencintai lillahi karena Allah, ghayatu tujuan, maqasidihim atau ghayatu sejauh jauhnya, maqasidihim tujuan mereka, minal khalqi dari manusia, dari makhluk, ayyuhibbullah, agar makhluk itu mencintai Allah, wa yuti'u, dan taat kepadanya, wa yufarridu, dan mengesakannya, bil ubudiyati, dalam penyembahan, wal ilahiyati, dan penuhanan. Jadi orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai karena Allah, itu tujuan mereka intinya adalah agar orang-orang semuanya itu mencintai Allah. Orang agar memuji Allah, orang-orang agar mengesakan Allah, orang-orang agar taat kepada Allah. Bukan memuji dia, atau taat kepada dia, atau tunduk kepada dia. Tidak, sama sekali dirinya tidak ada bagian. Ingin semuanya langsung beribadah kepada Allah, memujinya kepada Allah, beribadah harus kepada Allah. Tidak ingin. Apa yang telah dia kerahkan, kebaikan telah dia lakukan itu disebut-sebut atau menjadikan orang dari taat kepada dia. Tidak. Tujuan orang yang mencintai karena Allah itu agar manusia mencintai Allah langsung, beribadah kepada Allah dan seterusnya. Fakaifa yuzahimuhu fi syai'in min dalik. Fakaifa, maka bagaimana orang yang seperti ini? Fakaifa ma? Fakaifa man? Fakaifa, maka bagaimana man seseorang yuzahimuhu ya ikut-ikutan fi syai'in dalam sesuatu min dalika, fi syai'in dalam sesuatu min dalika dalam hal ini. Fahuwa la yuridu. Jadi gini, bagaimana dengan orang yang ikut-ikutan agar orang memuji dia? Kalau orang mencintai karena Allah, ya inginnya agar orang memuji Allah saja. Tapi ada orang-orang yang ikut seperti Allah, agar dia dipuji sebagaimana Allah dipuji. Fahuwa, maka dia la yuridu. Orang yang ya, orang yang muhibbun, ini perhatikan kembalinya kepada al-muhibbuna lillah. Fahuwa, maka orang yang mencintai Allah itu dan mencintai karena Allah, la yuridu, tidak menginginkan. Minal khalqi, dari makhluk, jazaan, balasan, wala syukuro, dan juga terima kasih. Balasan tidak menginginkan, bahkan ucapan terima kasih pun tidak menginginkan. Innama yarju thawaba amalihi minallah, namun dia mengharapkan pahala amalannya itu karena Allah. Kama qala ta'ala, kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, maka nabi basyarin, tidaklah maka nabi basyarin ayyuktiyahullahu kitab wa hukma wa nubuwata thumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah. Tidaklah pantas bagi seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kitab, hukum dan nubuah, syariat dan nubuah, kemudian mengatakan kepada manusia, kunu ibadalli, jadilah kalian hamba-hambaku min dunillah, dari selain Allah. Tidaklah pantas seseorang yang diberi nubuah, diberi syariat, ini para nabi dan para rasul, kemudian dia mengatakan kepada manusia, sembahlah aku. Tidak ada nabi-nabi dan rasul yang seperti itu, tidak ada seorang pun yang selain nabi dan rasul tidak akan pantas melakukan hal tersebut. Jadi kalau orang yang minta dipuji itu sedikit banyak menyandingkan dirinya seperti Allah subhanahu wa ta'ala, karena sebenarnya pujian yang berhak itu adalah hanya Allah. Dia ingin dipuji sebagaimana Allah juga dipuji, maka berhati-hati. Di sini ada kaitannya dengan akidah kita. Orang yang suka dipuji, selalu dipuji, ini sedikit demi sedikit mengambil, merebut salah satu dari hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan untuk meringkas waktu ya. Intinya ini yang pertama, orang mencari kedudukan dan kehormatan di dunia dengan menggunakan jabatan dan juga dengan kekuasaan dan dengan harta, ini sudah tercela. Kita buka halaman ke-78. Al-Qismustani itu ada subjudul yang dicetak dengan tebal atau ditulis dengan tebal. Al-Qismustani bagian yang kedua. Ini dalam bagian orang yang berambisi mendapatkan kedudukan, ya, terbagi menjadi dua. Tapi yang pertama adalah menggunakan harta, menggunakan jabatan dan menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan kehormatan. Nah, kalau yang kedua ini, yang dipakai bukan kekuasaan, yang dipakai bukan harta, suatu hal yang duniawi, yang dipakai adalah agama. Ya, maka beliau mengatakan al-qismustani, macam yang kedua, thalabus syarafi, mencari kedudukan, kehormatan kepada dunia, wal ulwi, ketinggian, alan nasi, di atas manusia, bil umuri dinia, dengan perkara-perkara agama. Jadi agama dijadikan anak tangga menuju ambisi dia. Apa perkara-perkara agama ini? Kan ilmi, seperti ilmu, wal amali, dan amal saleh, wal zuhdi, dan sikap zuhud. Zuhud dari dunia. Fahada, maka hal ini afhasu, lebih kecil, minal awwali, dari yang pertama, wa aqbahu, dan lebih buruk, wa asyaddu, dan lebih sangat apanya, fasadan wa khatar, kerusakan dan juga bahayanya. Saya dalam terjemah sering terpengaruh dengan terjemah saya apa namanya, ala pesantrennya. Cuma pesantren dengan Jawa itu selalu ada tambahan-tambahannya, yaitu, tapi dengan bahasa Jawa. ketika khobar harus adalah mami. Kalau jawabnya iku atau kalau tada apa. Nah, di sini ketika dalam bentuknya masdar itu saya sebutkan tadi apanya dalam bahasa Jawa apanya. Jadi kalau dalam kedudukannya adalah sebagai bayan itu harus bayannya apa. Jadi agar mudah dalam terjemah. Jadi ada tambahan-tambahan yang sudah sebenarnya sudah pakem. Kalau dia mubtada itu istilahnya apa, khobar istilahnya apa, tambahannya apa, ungkapannya apa, akan mudah dipahami. Maka di sini saya katakan tadi afhasu minal awal lebih kecil daripada yang pertama, wa akbahu dan lebih buruk, wa asyaddu dan lebih sangat. Apanya yang lebih sangat? Fasadan, kerusakannya, wa khataran dan bahayanya. Jadi ini orang yang berusaha untuk mendapatkan kedudukan dunia, kehormatan, sanjungan, agar dia yang dihormati, dituakan dan yang lain, tapi menggunakan dunia ini tidak menggunakan agama, yaitu diantara seperti ilmu dan amal soleh dan zuhud, ini lebih keji daripada yang pertama tadi. Pertama tadi menggunakan dunia, ini menggunakan agama, lebih keji, lebih buruk dan lebih merusak dan lebih berbahaya. Fa'inal ilma, sesungguhnya ilmu, wal amala dan amalan, amal soleh maksudnya, wal zuhda dan zuhud, sikap zuhud, innama hanyalah yutlaku, diharapkan biha dengannya, ma indallah, apa yang ada di sisi Allah. Jadi seharusnya ilmu, amal soleh dan zuhud itu dipakai untuk mengharapkan apa yang di sisi Allah, yaitu minat darajatil ula, berupa derajat-derajat yang tinggi, wa na'imul muqim, dan kenikmatan yang abadi, wa itlahu biha, dan dipakai untuk mencari ma indallahi, apa yang di sisi Allah, wal qurbi, dan mendekatkan diri minhu dari Allah, wa zulfa ladaihi, dan mendekatkan di sisi Allah, mendekatkan diri di sisi Allah, berkurbi dan zulfa yang sama, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ilmu, amal soleh dan zuhud itu dipakai untuk mencari derajat yang tinggi di sisi Allah, dan juga kenikmatan yang kekal abadi nanti di akhirat, ya. Dan juga dipakai semuanya mendekatkan diri kepada Allah, bukan dipakai untuk kesenangan dunia. Qala Tsauri, Imam Tsauri mengatakan innama fuddilal ilmu, sesungguhnya kemuliaan atau dimuliakan ilmu itu, li annahu yutaqa billah, karena ilmu itu dipakai untuk bertakwa kepada Allah. Wa illa, kalau tidak seperti itu, kana kasail asya, maka ilmu itu seperti yang lain. Ilmu itu kita selalu katakan mulia, mulia, mulia. Bahkan Ibnu Qayyim, yang telah saya sampaikan, Ibnu Qayyim meringkas dalam miftah darus sa'adah, semua kebaikan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah buah dari ilmu, dan semua keburukan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala buah dari kebodohan. Ya. Nah, ilmu yang diuji ini itu adalah ilmu karena bisa dipakai untuk bertakwa kepada Allah. Kalau ilmu tidak dipakai untuk bertakwa kepada Allah, maka sama dengan yang lain, tidak mulia lagi sudah. Nah, kemudian dia mengatakan ini pun sudah dibagi menjadi dua lagi oleh Murajaah. Ya. Ini mencari kehormatan, kedudukan tapi menggunakan agama. Itu masih dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang dicari apa? Fa'inna, dia mengatakan fa'inna talaba, fa'in talaba bisya'in min hadha arada dunyan fani fahuwa aydan naw'ani. Kalau dia mencari dengan tadi, dengan salah satu dari hal-hal tersebut, ilmu, amal saleh dan zuhud, itu adalah mencari arada dunya, ya, barang dunia al-fani yang sirna, fahuwa, maka itu aidon juga nau'ani, dua macamnya. Ini ada dua macam. Yang pertama adalah di sini ayat lubabihil mal, yang dipakai untuk mencari dengan agama itu adalah harta. Fahada, maka hal ini menau'il hirsi al-mani wa talabihi bil asbabin muharramah. Fahada, maka jadi menggunakan ilmu, amal soleh, zuhud dan semacamnya, agama lah secara umum untuk mendapatkan harta. Kata beliau, fahada, maka hal ini menau'i termasuk dalam macam al-hirsi, berambisi al-mani untuk mendapatkan harta, wa talabihi dan mencarinya bil asbabin muharram, dari harta tersebut bil asbabin muharramah, dengan cara-cara yang haram. Jadi masuk dalam cari harta yang kedua tadi, berambisi mendapatkan harta yang kedua, yaitu berambisi mendapatkan harta, mencari harta, tapi dengan cara yang diharamkan. Ya. Nah, di sini diulang lagi untuk ditekankan di sini, yaitu menunggangi agama tadi, menggunakan agama sebagai alat untuk mencari harta, untuk mencari harta. Beliau mengingatkan dengan hadis Nabi SAW berkaitan dengan ilmu, wa fi hadza. Dan dalam hal ini al hadithu ada hadis anil nabi dari nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, man ta'allama, barang siapa yang mencari ilman, ilmu, mimma, yang dari apa, dari ilmu yang dari macam apa, yubtaqo, dari macam, dari ilmu yang dari golongan, yubtaqo bihi wajhullah, yang seharusnya diharapkan dengannya wajah Allah. Jadi ilmu-ilmu agama yang seorang ketika mencarinya seharusnya mencari karena mengharap wajah Allah. Tapi orang ini la yata'allamu, dia tidak mencarinya illa, kecuali li musibah, untuk mendapatkan bihi, dengan ilmu itu, aradud dunia, materi dunia, barang dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, lam yajid, tidak akan mendapatkan arfal jannati, baunya surga yaumal qiyamah, dari pada hari kiamat, yang ada riha, yaitu aromanya atau baunya. Jadi arfal jannah maknanya rihul jannah. Orang yang mencari ilmu yang seharusnya ilmu tersebut diniatkan untuk mencari wajah Allah, mengharapkan wajah Allah, tapi dia mencarinya tidak lain kecuali untuk mendapatkan materi dunia, yaitu harta, maka orang ini tidak akan mendapatkan baunya surga. Wallahualam. Kita baca alam yang terakhir, masih alaman yang sama, 79. Walihada, oleh karena itu, karena ada asyadun nasi adaban, manusia yang paling berat adabnya fil akhirah, di akhirat, itu adalah alimun, orang alim, lam yang fa'ahullahu bi'ilmihi, yang Allah tidak berikan manfaat dengan ilmunya. Wa huwa asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah, dia adalah manusia yang paling merugi pada hari kiamat. Haitsu kana ma'ahu alatun, karena dia mempunyai alat, media, yutawassalu biha, yang bisa dia pakai untuk menuju ila a'la darajati, derajat-derajat yang paling tinggi, wa arfa'il maqamat, dan kedudukan yang paling tinggi, ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falam yasta'milha, dan dia tidak menggunakannya illa fitawassuli, kecuali untuk menuju mendapatkan kepada akhasil umur, perkara-perkara yang paling rendah, wa adna, yang dan paling bawah, wa akhtariha, dan paling hina. Jadi ilmu ini yang dia miliki seharusnya dipakai dia, sudah adanya, dipakai dia untuk mencari kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun malah dipakai untuk mendapatkan. Jadi ilmu ini sudah, dia sudah punya alat untuk mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah. Namun malah dipakai untuk mencari dunia yang itu sangat hina. Maka fahuwa, orang ini kaman, seperti orang kana mahu, dia bersaat dia mempunyai jawahiru, apa, jawahir, mutiara-mutiara nafisah yang sangat berharga, laha qimatun, yang harganya sangat tinggi. Faba'aha, dia tukar mutiara tersebut, bibu'rin, dengan kotoran, ya, kotoran ya. Bu'rah itu kotoran unta, kotoran sapi dan semisalnya. Dia punya mutiara yang sangat mahal harganya, tapi ditukar dengan kotoran. Ausya'in mustaqdarin, atau sesuatu yang dianggap yang menjijikkan, minta fa'ubihi, yang tidak bisa diambil manfaatnya. Balhalu man yatlubud dunya bi'ilmihi, bahkan keadaan orang mencari dunia tapi menggunakan ilmunya itu, afbahu lebih buruk, wa afbahu dan lebih buruk dari hal itu. Wa kadzalika, dan demikian juga man yatlubuha, mencari dunia itu bi'idhari zuhdi biha, dengan menunjukkan diri, menampakkan dirinya adalah zuhud dari dunia, padahal dia ingin dunia, dia sangat berambisi pada dunia, tapi ditampakkan pada orang dia sangat zuhud dari dunia. Fa inna dzalika, maka hal ini adalah khida'un, sebuah tipuan, qabihun, kejijik dan sekali. Jadi dia telah menipu manusia dengan cara yang sangat keji, menunjukkan dirinya adalah orang yang zuhud, tidak butuh pada dunia, menurut dia dunia itu adalah remeh, padahal hatinya sangat bersemangat untuk mendapatkan. Maka ada orang-orang seperti itu, kalau ngomong berbicara zuhud-zuhud, tapi ketika diuji dengan dunia sedikit, sudah lain dia. Kadang dia mencela orang-orang, oh ini gini, ini gini, ini. Tapi ketika dia dapat kesempatan yang sama, dia lebih berambis. Ada orang-orang seperti itu. Maka berhati-hati, jangan sampai ilmu yang kita miliki, yang diberikan Allah kepada kita, menjadi kita jadikan alat untuk mencari harta. Kemudian macam yang kedua dari bagian yang kedua ini, man yatlubu bil amali wal ilmi wal zuhdi ar-riyasata 'alal khalqi wa ta'abumi 'alaihim, orang yang mencari atau orang yang ya menggunakan amal, ilmu dan zuhud untuk mencari kepemimpinan terhadap makhluk, wa ta'abum dan merasa dirinya agung di atas alaihim, di atas mereka. Wa ayyan qadal khalqu, dan agar manusia tunduk, wa yakhdhauna dan nurut lahu kepada dia, wa yasrifuna wujuhahum ilaihi, wa yasrifuna dan mereka mengarahkan wujuhahum, wajah-wajah mereka ilaihi kepadanya, wa ayyudhhira lin nasi, dan agar menunjukkan kepada manusia ziyadata ilmihi, tambahnya ilmunya, alal ulama'i, di atas para ulama, liya'lu wabihi alaihim, agar dia dengan ilmu tersebut lebih tinggi alaihim, di atas para ulama, wa nahwa dzalika, dan yang semisalnya. Jadi ini yang kedua, mendapat, mencari, tadi mencari harta, kalau ini tidak, mencari kepemimpinan, mencari agar dihormati, diagungkan, dan agar manusia tunduk kepada dia, nurut kepada dia, dan mengarahkan wajah dia kepada wajah mereka kepada dia, dan dia ingin menunjukkan ilmunya itu banyak, bahkan saat menunjukkan ilmunya lebih banyak daripada orang-orang lain yang berilmu ya, dan semisalnya. Fahada mau'iduhum, maka orang ini janjinya adalah akan mendapatkan neraka, ancamannya akan mendapatkan neraka. Di annafas takabburi, sesungguhnya keinginan atau tujuan untuk takabur alal khalqi, di atas makhluk itu, muharramun, diharamkan, fi nafsihi, itu saja takabur saja sudah haram ya. Fa idza sta'mala fihi alatal akhirah, fa idza sta'mala, kalau dalam takabur itu dia menggunakan alatal akhirah, alat akhirat, dia itu menggunakan agama, karena akbah, maka yang lebih buruk, wa afhasha, dan lebih kecil, min an yastamala, dari kalau sekedar menggunakan fihi alat dunia, di dalamnya menggunakan untuk takabur itu menggunakan dunia berupa amal dan sultan berupa harta dan kekuasaan. Jadi kalau orang takabur atas manusia dan menjadikan dirinya agung di depan manusia, itu menggunakan dunia saja atau takabur saja sudah suatu hal yang tercela. Menggunakan dunia itu juga tercela. Nah, lebih tercela lagi kalau yang digunakan untuk takabur itu adalah alat akhirat, yaitu agama. Maka ini kita baca hadis Nabi SAW sebagai penutup ya. Banyak kalam-kalamnya salaf di akhir risalah ini, banyak sekali kisah-kisah mereka ya. Mungkin antum bisa baca sendiri atau suatu saat bisa disampaikan oleh ustaz yang lain, atau kalau kita ada kesempatan lagi kita akan lanjutkan. Sangat bagus pesan saya salaf, namun waktunya yang tidak mencukupi. Kita cukupkan dengan hadis ini, wa fi sunani, dan dalam sunan, kitab sunan, yaitu sunan Abu Dawud, kemudian selanjutnya anil nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man talaba ilma, barang siapa mencari ilmu, liumari bisufaha, untuk mendebat dengannya orang-orang yang bodoh. Man talaba, barang siapa mencari al-ilma, ilmu, liumari, untuk mendebat bihi dengan ilmu tersebut, as-sufaha, orang-orang yang bodoh, atau ujari, menandingi bihi dengan ilmu itu al-ulama, para ulama. Au yasrifa, atau memalingkan, mengalihkan wujuhan nasi, wajah-wajah manusia, ilaihi, kepadanya, adfalahullahu minnar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi orang mencari ilmu tujuannya untuk agar bisa mendebat orang. Kalau debat dia bisa menang, punya ujah kuat, hafal perkataan ulama, hafal dalil-dalil yang lainnya, atau agar bisa sebanding dengan para ulama. Jadi ulama ada munakosyah, ada, atau ada pertemuan, dia bisa ikut. Kalau ulama berbicara, dia bisa ikut bersama ulama, menandingi para ulama. Itu tujuannya. Atau agar manusia mengalihkan pandangan kepada dia. Ini Allah Subhanahu wa taala ancam orang cari ilmu, karena tujuan ini akan masukkan dia ke dalam neraka yang berbeda. Maka ikhwah sekalian, ya, kita berhati-hati dari ambisi dunia dan juga ambisi kedudukan, apalagi ambisi untuk mendapatkan dunia itu menggunakan cara yang haram, yang mubah saja sudah tercela kalau nanti disertai dengan ambisi bagaimana dengan cara yang haram. Demikian juga kita berhati-hati dari ketika kita mengharapkan harta itu menggunakan agama, dan juga berhati-hati dari ambisi mendapatkan kedudukan dan kehormatan manusia, apalagi kalau kemudian menggunakan agama, menggunakan ilmu, menggunakan amal soleh, menggunakan zuhud dan yang lain demi untuk mendapatkan kedudukan. Ikhwah sekalian, itu saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebenarnya sebelumnya saya ingin kita lanjutkan sampai setelah zuhur, tapi saya diminta ibu untuk segera pulang setelah zuhur ini, salat tiga, maka saya tidak bisa meneruskan. Saya harapkan untuk baca sendiri atau baca ke ustadz yang lain, atau suatu saat nanti kalau kita punya waktu kita teruskan agar lebih manfaat lagi, karena pesan-pesan ulama sangat indah sekali, dan yang terakhir banyak adalah pesan-pesan dan teladan dari para ulama salaf. Kita cukupkan, semoga apa yang kita baca memberikan faedah kepada kita, memberikan manfaat kepada kita, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.